sekretarisnya, yaitu dengan diawali dengan Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah Ar-Rahman. Orang-orang keras langsung, tidak Ar-Rahman, saya tidak kenal Ar-Rahman. Tutup, tulislah Bismillah, tulislah dengan nama Allah. Mereka menolak nama yaitu Allah SWT, yaitu Ar-Rahman. Iqdar ada Quraisyan, maka orang-orang Quraisy mereka menolak nama Allah SWT Ar-Rahman. Bukhaniyatan anahum la yarifuna hadal isma. Mereka mengaku bahwasanya orang-orang Quraisy tidak kenal nama ini, yaitu Ar-Rahman. Wa anna Allah Subhanahu wa taala anzala fi sya'ni hadhil kisah. Sehingga Allah Subhanahu wa taala menurunkan sebuah ayat di dalam surat Ar-Ra'd, Ar-Ra'd ayat 30 mengkisah-kisah tentang penolakan orang-orang Quraisy, yaitu menolak nama Allah SWT, yaitu Ar-Rahman. Dengan Allah SWT menurunkan sebuah ayat, wahum yakfuruna bir-Rahman, dan mereka mengingkari nama Ar-Rahman. Qala syarih rahimahullah ta'ala al-fa'id fa'idah-fa'idah yang bisa diambil dalam kisah tersebut. Ulah yang pertama, isbatu ismi Ar-Rahman al-mutadam min as-sifatul rahmah. Penetapan bahwasanya sifat nama Ar-Rahman bagi Allah SWT ini tentunya akan terkandung juga sifat Ar-Rahmah. Bahwasanya Allah SWT memiliki, memberikan rahmat kepada seluruh makhluknya, seluruh kebaikan-kebaikan, maka Allah SWT berikan kepada seluruh makhluknya rezeki. Kehidupan, kenikmatan, ini rahmat secara umum. Rahmat secara umum. Asalnya anna man angkara syai'an min asma'illahi wa sifatihi bahwa minal halikin al-kafir. Yang kedua, bahwasanya yang mengingkari satu dari nama-nama Allah, yang mengingkari satu dari sifat-sifat Allah, maka dia termasuk orang-orang yang akan binasa, dan termasuk juga orang-orang kafir. Termasuk orang-orang kafir. Seperti orang-orang yang mengatakan bahwasanya Allah alim, Allah itu punya sifat alim yang berilmu, namun dia memaknai namun tidak alim. Nama Allah itu tidak berilmu, Allah itu tidaklah mengetahui kesalahan setelah terjadi. Maka sepertinya adalah mengingkari nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Dan dari nama-nama Asmaul Husna yang lainnya, dan juga dari sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala yang telah ditetapkan di dalam Al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ini ada kitab khusus membahas tentang nama-nama dan sifat tauhid asma dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Munasabatul asal lil babi wal tauhid. Kesesuaian asalnya terhadap bab dan tauhid. Ai sudal asal ala kufrin man anggara syai'an min asma'illah wa sifatih. Di mana asal perkataan seorang sahabat ini menunjukkan atas kafirnya seseorang yang mengingkari satu dari nama-nama Allah dan satu dari sifat-sifat Allah. Di anna dzalika yunafi tauhidil asma'i was sifat. Karena sikap ini adalah akan meniadakan, menghilangkan tauhid nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan kepada bab yang selanjutnya, yaitu bab kufur nikmat. Bab tentang mengkufuri, mengingkari nikmat Allah Subhanahu wa taala. Bab qaulillahi taala, bab tentang Allah taala, qalam alaih rahimahullah. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat An-Nahl ayat 82. 83. Yarifuna nikmatallahi summa yunkirunaha. Mereka mengetahui, mengenal atas nikmat-nikmat Allah, kemudian mereka mengingkari nikmat tersebut. Itu bahasanya mereka mengenal, mengetahui bahwasanya seluruh kenikmatan itu datang dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian mereka mengingkari nikmat tersebut, yaitu dengan perbuatan-perbuatan, dengan amalan-amalan yang jelek. Yaitu dengan apa? Dengan beribadah kepada selain Allah, bersyukur kepada selain Allah, menisbahkan nikmat bukan dari Allah Subhanahu wa taala. Memberikan korban bukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga apa yang dia telah rasakan dari nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada mereka, bahwa kesehatan, umur, kenikmatan, namun segala itu semuanya disimpangkan, kemudian diarahkan kepada selain Allah Subhanahu wa taala, apakah itu ibadahnya, syukurnya, atau penisbatannya kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Atau dengan ucapan-ucapan mereka, seperti nikmat ini memang datang dari Allah, namun karena perantara, diperantarakan oleh atom, diperantarakan oleh wali. Memang ini datang dari Allah, namun dengan perantara Syekh Fulan, Syekh Alan. Sehingga mereka mengangkat perantara, bersyukur kepada perantara, memberikan ibadah dan sesembahan kepada perantara tersebut, beribadah kepada para wali, bersyukur kepada para wali, memberikan korban kepada para wali, bukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga tatkala mereka minta syafaat, minta wasilah kepada siapa? Kepada para wali, kepada para berhala, bukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Atau kufur nikmat, penisbahan nikmat tersebut disandarkan kepada makhluk, seperti perkata seorang, nah ini warisan dari kakek-kakekku ini. Kamu kok menjadi kaya, menjadi orang yang berada. Dia mengatakan, ini kan warisan dari kakek-kakekku. Tidak apa, menisbahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak mengatakan alhamdulillah, semuanya datang dari Allah Subhanahu wa taala. Apakah mesti seseorang itu bisa mendapatkan harta warisan dari kakek-kakeknya, dari orang tua? Enggak mesti ya kan. Bisa jadi kakek-kakeknya kaya, orang tuanya kaya, namun ternyata akhirnya apa? Tidak bisa mewarisi anak-anaknya, tidak bisa diwarisi oleh anak-anaknya. Banyak peristiwa yang demikian. Apakah itu misalnya hartanya menjadi lenyap, hilang, tertelan, nah, bencana, atau bahkan harta warisan tersebut menjadi apa? Menjadi malapetaka yang akan apa? Menjadi rebutan, akhirnya saling bermusuhan, akhirnya saling apa? Bunuh membunuh. Apakah bisa mendapatkan harta warisan yang seperti ini? Tidak. Bahkan musibah antara saudara dengan saudara yang lainnya menjadi apa? Menjadi bengkerai. Ini apa? Nikmat datang dari Allah SWT. Bahkan anugerah Allah SWT diberikan kepada harta waris yang ditinggalkan oleh orang-orang tuanya yang soleh. Ini anak bisa mewarisi hartanya dari orang tua yang soleh, sebagaimana kisah di dalam surat Al-Kahfi. Nabi Isa dan Nabi Musa alaihissalam dengan Khidir mendapati di kota yang suatu rumah yang hendak roboh, kemudian Khidir memperbaikinya. Maka hikmah tersebut, Khidir memperbaikinya, bahwasanya Allah SWT memberikan anugerah kepada anaknya dengan apa? Menjagaan, menjaga harta warisan orang tuanya yang saleh dengan apa? Dengan dipelihara rumahnya sehingga tidak roboh. Yang di dalam rumah tersebut, di bawah tanah tersebut, ada harta pendaman dari orang tua yang saleh untuk anak-anaknya. Nah, surah muslimin rahimahullah, sehingga tidak bisa seseorang menisbahkan dia menjadi kaya karena dari bapak-bapaknya, dari kakek-kakeknya. Semuanya datang dari Allah Subhanahu wa taala. Wa aktsaruhum kafirun. Dan memang kebanyakan manusia, karena kurangnya ilmu, kurangnya pengetahuan agama, mereka mayoritasnya mengkufuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Apakah itu dengan membelanjakan kepada perkara-perkara yang maksiat, digunakan untuk perkara-perkara maksiat nikmat tersebut? Apakah kesehatan badan, apakah hartanya, apakah waktunya? Waktunya digunakan untuk kemaksiatan, bukan untuk ketaatan. Ada yang sebelah sana nanti dibuatkan kotak ruangan khusus untuk anak-anak. Pojok sana. Ya, namanya ekor ya di bawah. Masa mau ditinggal siapa ya? Kalau saya, Rahmatullah Asyafu Ijmali, ketahuan secara global di dalam ayat tersebut, yungkirullahu subhanahu wa ta'ala fi hadhil ayat ala kulli man ta'rifu ni'matallahi azza wa jal fi qararati nafsihi summa yungkirha fi af'alihi wa aqwalihi. Allah SWT mengingkari dalam ayat tersebut setiap orang yang mengenal, mengetahui bahwasanya nikmat-nikmat Allah telah dia dapatkan kemudian dia menggarinya, mengingkari kenikmatan tersebut dengan perbuatan-perbuatan maksiat, dengan ucapan-ucapan yang maksiat. Wadzalika binisbatiha ila asnam. Di antaranya adalah kenikmatan mereka, kenikmatan tersebut dinisbahkan kepada berhala, kepada patung, kepada kuburan. Dia berusaha sukses jadi orang kaya, jadi pengusaha, kayaknya bersyukurnya kesuburan, bersyukurnya dengan menyebut penghuni kuburan tersebut dengan memberikan pemberian-pemberian. Ini bentuk dari kupon nikmat. Taratan ila mirasil abai wal ajdad, taratan ukhra. Atau sebagiannya mereka menisbahkan nikmat Allah, menisbahkan kepada orang tua dan kakek-kakek mereka. Sehingga hendaklah seorang mukmin, seorang muslim kalau ditanya tentang kenikmatan, tentang harta, semuanya apa? Diberikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan seperti siapa? Jangan seperti Qarun. Kalau Qarun ditanya dari mana kamu bisa mendapatkan harta yang sangat banyak, dengan sombongnya, ini karena ilmu saya, karena pinter saya di dalam berdagang, di dalam mencari harta. Maka ini juga bentuk kekufuran, kufur nikmat. Bahkan ini lebih apa? Lebih menyimpan. Bahkan dengan perkataan tersebut, dengan kesombongan tersebut, maka Allah SWT menamkan Qarun dan seluruh harta bendanya ke dalam bumi. Kenapa? Menisbahkan nikmat kepada dirinya. Siapa yang berikan ilmu? Seorang tidak bisa mendapatkan ilmu kecuali dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena enggak ada orang yang lahir langsung pintar. Semuanya datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. wa yuhmiru subhanahu wa ta'ala anna kula man fa'ala hadza fa waqa'a billah syahidun bi ni'amihi. Dan Allah subhanahu wa ta'ala mengkabarkan bahwasanya semua perbuatan-perbuatan tersebut mengingkari Allah, ini adalah kafir kepada Allah. Dan meniadakan nikmat-nikmat Allah subhanahu wa ta'ala. Mengingkari nikmat-nikmat Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau syarih rahimahullah al-fa'id, faedah-faedah yang bisa diambil. Al-ula iqrar al-kufa bitawhid ar-rububiyyah. Biasanya orang-orang kafir mereka mengakui tentang apa tauhid rububiyah. Orang-orang kafir apa? Mengakui bahasanya Allah sebenarnya zat yang mencipta alam semesta. Orang kafir mengakui bahasanya Allah sebenarnya yang zat yang memberikan rezeki kepada makhluknya dan mengatur seluruh alam semesta. Kalau ditanya orang Yahudi Nasrani, mereka kan apa? Mereka tidak akan mengatakan nama Yesus, atau tidak akan mengatakan Zerdat. Mereka tahu Yesus itu tidak enggak mencipta. Yesus juga enggak mencipta. Mencipta Allah SWT. Namun kesaksian ini tidak cukup untuk membawa diri mereka kepada seorang muslim beriman. Karena apa? Karena mereka menyembah kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Mereka beribadah kepada berhala, kepada manusia. Maka walaupun mereka mengakui tentang rububiyah Allah, namun mereka mengingkari tauhid uluhiyah. Mereka memberikan keperibadatan kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala, maka mereka tetap kafir. Asani yang kedua, la yatimul asyukru illa bil qawli wal amali ma'al i'tiqad. Tidak akan sempurna kesyukuran seseorang di dalam mensyukuri nikmat Allah subhanahu wa ta'ala kecuali dengan perkataan alhamdulillah, memuji Allah, atau dengan menisbahkan nikmat itu datangnya semua datang dari Allah subhanahu wa ta'ala, atau syukur dengan amal, disalurkan kesukaan nikmat Allah SWT dengan amal-amalan yang baik untuk mendukung dirinya beribadah kepada Allah, atau sebagian diinfakkan di jalan Allah SWT bersama dengan keyakinan yang ikhlas untuk Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan untuk selain Allah subhanahu wa ta'ala. Al-salisah istimalu ni'amillah bil ma'asi kufrun biha. Mempergunakan nikmat-nikmat Allah dengan kemaksiatan, maka ini bentuk kekufuran, untuk mengingkari nikmat Allah subhanahu wa ta'ala. Diberikan kesehatan badan untuk bermaksiat, diberikan harta untuk bermaksiat, dihambur-hamburkan, disalurkan kepada kemaksiatan untuk mengumbar hawa nafsu. Maka ini bentuk apa? Kufur terhadap nikmat Allah subhanahu wa ta'ala. Munasab al-ayah lil bab, kesun ayat yang terbab, ay sudara til ayah ala anna man nasaba nikmata ila gharillah fakat kafaru bila. Di mana ayat ini menunjukkan atas para siapa yang menisbahkan nikmat kepada selain Allah, maka berarti dia kufuran, dia mengingkari nikmat Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kita tidak boleh harta yang kita dapatkan kemudian apa bisnis bahkan kepada apa? Kepada diri kita tidak boleh. Oh ini karena pekerjaan saya. Oh ini karena ilmu saya. Karena kelebihan saya ini. Kok bisa mengumpulkan harta? Karena berapa banyak orang yang pintar, orang yang pandai, orang yang cakap tidak mendapatkan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Munasabat ayat ini tauhid, kesan ayat ini adalah tauhid. Hayasu kafaratil ayah man nasabat nikmata ila ghairillah. Di mana ayat ini menganggap kafir, mengkafirkan orang-orang yang menisbahkan nikmat kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Di anahu ja'alahu syarikan ma'allahi fil in'am, karena dirinya telah menjadikan sekutu, tandingan kepada Allah SWT di dalam pemberi kenikmatan. Karena Allah SWT yang memberi seluruh kenikmatan. Dirinya menisbahkan kenikmatan kepada selain Allah, berarti dirinya telah mempersekutukan Allah SWT dengan makhluknya di dalam perkara kenikmatan. Ini hartaku yang aku wariskan dari bapak-bapakku, dari nenek moyangku. Munasabat asad ribab kesan asab perkataan jahit terhadap bab ayat apa ada asal karena mujahid yara anna man nasaba an ni'mata ila ghairillah faqad kafara biha. Di mana asal ini memberikan faedah bahwasanya mujahid Ibnu Jabir murid Ibnu Abbas beliau berpandangan barang siapa yang menisbahkan nikmat kepada selain Allah berarti dia kufur dengan nikmat Allah subhanahu wa ta'ala. Dinisbahkan kepada nenek moyang mereka. Munasab asal di tauhid kesan asal dari tauhid ayesu ya roh mujahid kafaratan nasabat nikmata ila ghairillah. Mujahid berpendapat bahwasanya telah kafir orang yang menisbahkan kenikmatan kepada selain Allah. Di anadzalika syaitan ma'allahi fi'in amin. Karena perbuatan tersebut memserikatkan kepada Allah SWT dalam perkara pemberi nikmat.